وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإخواني في الدين جماعة kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita maklumi bersama bahwasannya kita diciptakan di dunia ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia belaka. Kita diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini bukan untuk sekedar main-main, bukan untuk sekedar hidup kemudian menikmati hidup ini setelah mati selesai perkara. Tetapi jemaah sekalian, kita diciptakan dan diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini yang tadinya kita tidak ada sama sekali, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengadakan kita. Setelah Allah mengadakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak biarkan kita begitu saja. Allah berikan kepada kita kecukupan rizki, Allah curahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kita dapat menjalani kehidupan ini. Tidak akan mungkin selamanya, mustahil kita akan bisa menikmati hidup ini tanpa nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, harus senantiasa kita ingat bahwasannya semua itu untuk satu tujuan, yaitu agar kita semata-mata beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Allah tidak butuh apapun dari makhluk. Bahkan sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Dialah yang selalu memberikan rezeki kepada kita. Kita yang butuh kepadanya dan bukan dia yang butuh kepada kita. Dia selalu mencurahkan rezeki, menganugerahkan berbagai macam kenikmatan. Ingatlah semua itu agar kita bersyukur kepadanya, agar kita mensyukuri segala nikmat yang dia berikan kepada kita. Dan nikmat itu apabila disyukuri, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah. Sebaliknya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka nikmat itu akan berubah, berganti azab. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana yang Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun jika kalian ingkar, kalian tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Dan hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah beribadah kepadanya. Orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang dinamakan dengan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah. Dan ketahuilah, hakikat ibadah adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah hakikat ibadah. Sehingga Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata tentang ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya adalah aili amurahum wa anhahum. Maksudnya agar aku perintahkan mereka, kata Allah, ataupun melarang mereka. Sebagaimana juga dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira setelah mereka diciptakan kemudian diberikan rizki, mereka akan dibiarkan begitu saja, sia-sia begitu saja? Apa maknanya sia-sia begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ay la yu'mar wa la yunha. Maksudnya mereka tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak sama sekali. Mereka diciptakan untuk diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah. Inilah hakikat kehidupan kita, jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Inilah hakikat kehidupan orang yang menyadari hakikat dirinya, bahwa dirinya adalah makhluk yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, dia selalu butuh kepada Allah, dia selalu makan rezeki dari Allah, dia selalu menikmati berbagai macam kenikmatan dari Allah. Dia tidak pernah lepas sekejap mata pun, sedetik pun, dari kebutuhan terhadap nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam rangka agar kita menghamba hanya kepada Allah, dalam rangka agar kita selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam salat kita, kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Dan ini adalah satu-satunya surat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita baca di dalam sehari semalam, yaitu di dalam salat lima waktu, dalam ibadah yang sangat agung, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Batas pemisah antara seorang mukmin dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al ahdu allazi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung. Sebesar-besarnya perintah Allah yang kita beribadah kepada Allah dalam rangka bersyukur kepadanya. Ketahuilah, di dalam ibadah yang sangat agung ini, Allah wajibkan kepada kita untuk selalu membaca surat Al-Fatihah. Surat apapun selain Al-Fatihah hukumnya sunnah. Tetapi kenapa hanya Al-Fatihah yang Allah wajibkan? Karena jemaah sekalian, di dalam ayat ini atau di dalam surat Al-Fatihah terdapat berbagai macam peringatan-peringatan bagi kita. Apabila kita mengamalkannya, maka sungguh kita sudah mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, Maliki Yaumiddin. Allah dialah raja di hari pembalasan. Bukankah Allah juga raja di hari-hari kita di dunia ini? Setiap hari yang kita lewati di dunia ini, bukankah Allah juga raja? Allah adalah penguasanya. Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala adalah raja di hari pembalasan. Dikatakan para ulama, maksudnya agar kita ingat, agar kita perhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk memberikan balasan kepada kita. Barang siapa yang beramal baik, maka akan diberikan ganjaran kebaikan. Barang siapa yang beramal jelek, maka akan ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Barang siapa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dianugerahkan kepadanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, barang siapa yang ingkar kepada Allah, dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah peringatkan dengan azab yang pedih. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan sampai kita baca surat Al-Fatihah di dalam solat kita hanya lewat begitu saja di lisan kita, tanpa ada membekas di dalam hati kita, tanpa kita hayati kandungan dan makna yang ada padanya. Maka itu menunjukkan apa? Ibadah kita tidak khusyuk. Orang yang takut kepada Allah, yang mengenal Allah, yang mengerti kedudukannya sebagai hamba, yang lemah, yang selalu butuh kepada Allah, dia akan lebih khusyuk di dalam beribadah. Dia menghayati setiap ayat-ayat yang dia baca di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah ingatkan Maliki Yaumiddin, dia adalah raja di hari pembalasan. Dia maha mampu untuk membalas segala apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Oleh karenanya jemaah sekalian, jauhilah perbuatan-perbuatan yang haram, hindarilah perbuatan-perbuatan dosa, karena sesungguhnya Allah mampu, Allah maha mampu untuk mengazab apa saja perbuatan haram dan dosa yang kita kerjakan. Di dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat, kalian akan dikumpulkan pada hari pembalasan dalam keadaan bertelanjang, tidak dikhitan, dan tidak mengenakan alas kaki. Inilah keadaan manusia pada hari kebangkitan, pada hari pembalasan. Allah maha mampu untuk membangkitkan kita kembali dan membalas apa segala yang kita kerjakan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun, tidak mengenakan sandal, bertelanjang, dan tidak dikhitan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pun heran dan beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah manusia laki-laki dan perempuan dibangkitkan bersama-sama dalam keadaan telanjang? Apakah mereka tidak saling melihat antara satu dengan yang lainnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amru a'zamu min dzalik. Bahwasannya perkara yang mereka hadapi, yaitu ketakutan yang ada dalam hati mereka karena pengadilan dan pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang takut, setiap jiwa menjadi gentar, jangan-jangan mendapatkan balasan azab yang sangat pedih. Sehingga kata Rasulullah SAW, mereka sudah tidak sempat lagi untuk melihat kepada orang lain, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Betapa tidak jemaah sekalian, matahari ketika itu didekatkan sejauh 1 mil, matahari yang jaraknya jutaan mungkin miliaran kilometer dari bumi kita, sudah kita rasakan sungguh begitu panasnya. Maka bagaimana lagi di hari kiamat kelak, matahari didekatkan sejauh 1 mil, sehingga kata Rasulullah SAW, Manusia ketika itu berkeringat, dan keringat mereka ada yang sampai di kakinya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di dadanya, ada yang hilang, tenggelam dengan keringatnya sendiri sesuai dengan dosa mereka masing-masing. Bagaimanakah keadaan kita di hari itu, jemaah sekalian? Dibangkitkan tanpa membawa apapun dalam keadaan telanjang, ketika keadaan sangat panas, orang-orang tenggelam dengan keringatnya, maka pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi pada hari tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda, seorang remaja yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan perlindungan pada hari yang tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melindungi kita dari kerasnya azab Allah, dari dahsyatnya ketakutan pada hari tersebut. Maka di antaranya Allah akan melindungi seorang pemuda, seorang remaja yang tumbuh dewasa dalam keadaan dia senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu beribadah kepadanya dan melindungi kita dari azabnya yang sangat pedih. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan dunia ini, seorang bapak atau seorang ibu sangat menyayangi anaknya. Demikian pula sebaliknya, seorang anak begitu mencintai kedua orang tuanya. Tetapi jemaah sekalian, ketahuilah, seluruh hubungan kecintaan, seluruh hubungan kasih sayang tidak akan sampai di akhirat. Semuanya akan putus di dunia ini saja. Di akhirat apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya saling mencintai dan menyayangi menjadi saling bermusuhan, saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, yang saling bersaudara menyayangi, pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, di dunia ini ada seorang ayah, dia rela mengorbankan apapun untuk kebahagiaan keluarganya, untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya dan keluarga besarnya. Dia rela mengorbankan waktunya untuk mencari nafkah bagi mereka. Dia rela mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya sekalipun. Andaikan ada orang lain yang mau mengganggu keluarganya atau mau menyakiti anaknya dan istrinya, tentunya dia akan membela mereka meskipun nyawa menjadi taruhannya. Ini keadaan di dunia. Tetapi jamaah sekalian, jangan kita bayangkan seperti ini akan terjadi lagi di akhirat. Di akhirat malah sebaliknya, Seorang ayah tega. Agar dia selamat dari azab Allah, dia ingin anaknya kalau bisa menggantikannya di neraka sebagai tumbalnya, supaya dia selamat dari azab Allah. Seorang ibu yang begitu mencintai anaknya, akan hancur dan musnah jiwanya apabila anaknya tersakiti, apabila anaknya hilang. Tetapi di akhirat kelak dia tega, kalau bisa anaknya menggantikan dia di azab di neraka. Ini yang akan terjadi pada hari kiamat. Apabila kita tidak menjalankan perintah Allah di dunia dan tidak menjauhi larangan-larangannya, sebagaimana firman Allah, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmidzin bibanih wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibuat saling melihat dan saling mengenal kembali. Ketika di dunia mereka saling mengenal, di akhirat kelak setelah mereka dibangkitkan, Allah akan jadikan mereka saling mengenal kembali. Seorang ayah mengenal anaknya, seorang ibu mengenal anaknya, anaknya mengenal kedua orang tuanya. Kemudian apa kata Allah? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmidzin bibani. Seorang pendosa itu benar-benar berkeinginan, andai saja dia bisa selamat dari azab Allah pada hari tersebut, dan anaknya boleh dijadikan tumbalnya. Perhatikan jemaah sekalian, hilang sudah semua rasa cinta, kasih dan sayangnya kepada anaknya. Kenapa? Karena begitu takutnya dia terhadap azab Allah yang sudah dia saksikan di depan mata. Bahkan wa sahibatihi wa akhih, dia ingin istrinya dan saudaranya, kalau bisa mereka semuanya menggantikan dia di neraka agar dia selamat. Wa fasilatihi allati tuwi, demikian pula kelompoknya, golongannya, sukunya, bangsanya yang dulu membela dia ketika di dunia, yang dulu menyayangi dia, kalau bisa mereka semua menjadi tumbalnya agar dia selamat dari api neraka. Waman fil ardi jami'an summa yunji, bahkan kalau bisa seluruh makhluk di muka bumi ini dijadikan tumbal agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah ketakutan pada hari tersebut, sungguh dahsyat. Seorang pemberani tidak ada lagi pada hari tersebut. Semua jiwa, semua hati menjadi takut dan gentar ketika melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, senantiasa kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak, harus kita tinggalkan. Dan kita anggap dunia ini bagaikan penjara kita. Kita tidak bisa bebas menuruti hawa nafsu kita. Kita tidak bisa bebas melakukan apa yang kita senangi kalau itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi seorang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Orang yang kafir, apa saja yang dia inginkan, perbuatan-perbuatan yang haram, semua dia lakukan karena dia anggap inilah surganya. Sebaliknya seorang mukmin, dia bersabar, dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, dia tidak melakukan maksiat meskipun itu nikmat, walaupun itu hanya nikmat sesaat. Kenapa? Karena dia inginkan kebahagiaan dalam kehidupan yang kekal, yaitu di negeri akhirat. Terakhir sekali jemaah sekalian, saya ingin mengingatkan pada diri saya, kemudian kepada jemaah sekalian, terutama kepada adik-adikku remaja dan para pemuda, para pelajar, berhati-hatilah di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Senantiasa berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hatilah, jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita ikut-ikutan dengan apa yang dikerjakan oleh banyak orang. Apakah itu orang-orang kafir ataukah sebagian anak-anak muda kaum muslimin yang sudah terpengaruh dengan adat istiadat dan budaya orang-orang kafir. Apakah mereka sadar ataupun tidak sadar? Di antaranya yang ingin saya ingatkan, pada besok hari, tanggal 14 Februari, ada satu perayaan orang-orang kafir, perayaan yang sangat berbahaya bagi akhlak dan moral kita sebagai Muslim, yaitu perayaan Valentine Day. Hati-hati, janganlah seorang Muslim ikut-ikutan terhadap perayaan seperti ini, karena ini asalnya dari orang-orang kafir. Rasulullah SAW telah mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini juga termasuk mengada-ada di dalam agama, karena Rasulullah SAW telah melarang kita untuk melakukan perayaan hari-hari besar selain Idul Fitri dan Idul Adha, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ketika Rasulullah SAW pertama datang ke Madinah, para sahabat memiliki dua hari raya yang mereka rayakan. Maka beliau berkata kepada mereka, "Innallaha qad abdalakum bihima bi khairin minhuma Idul Adha wa Idul Fitri." Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya yang telah kalian rayakan sejak dahulu tersebut dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian jamaah sekalian, dalam perayaan tersebut terkandung segala hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina, perbuatan dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jeleknya jalan. Coba kita perhatikan ayat ini, apa kata Allah? "Jangan kamu mendekati zina." Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina, tetapi Allah katakan jangan mendekati perbuatan zina. Artinya semua perbuatan, semua hal-hal yang dapat mendekatkan kepada zina antara laki-laki dan wanita, itu mesti dijauhi. Seperti bercampur baur antara laki-laki dan wanita, bermesraan, bercumbu rayu, berbicara tanpa ada satu keperluan yang mendesak, kemudian seorang wanita mendayu-dayukan suaranya, kemudian laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya, wanita tidak menutup auratnya dengan pakaian yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, wanita yang tidak menundukkan pandangannya, kemudian sampai bersentuhan, berpegangan tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa ra'atan la tahillu lah." Ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Terus itulah semua pintu-pintu perzinahan sampai pada pintu yang paling terakhir, yaitu berdua-duaan. Maka Rasulullah SAW telah mengingatkan, laki-laki dan wanita apabila berdua-duaan, pasti yang ketiganya adalah syaitan. Sedikit lagi, tidak lama lagi, mereka akan terjerumus dalam perbuatan zina. Maka Allah memerintahkan kita untuk menjauhi semua pintu-pintu zina tersebut, dan semua yang mengantarkan kepada zina tersebut, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran ataupun yang merayakan Valentine Day. Maka jauhilah pintu-pintu zina yang mengantarkan kita kepada perbuatan zina, agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa, kemudian melindungi kita dari azabnya yang sangat pedih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.